berjalan dalam penantian. Rasanya diriku tiada arti. Kerinduan hati akan nada-nada yang dulu pernah memberi warna dalam hidupku, kini hilang entah kemana. Melodi lagu.